Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman katsira amma ba'd. Pembahasan terakhir tentang al-ba'ts wal hasyr. Ya. Saat makhluk dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar. Pembahasan kali ini berkaitan dengan hisab. Ya. Hisab secara bahasa adalah perhitungan. Adapun secara syariat adalah perhitungan Allah terhadap amalan hamba-hambanya. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Segala apa yang kita kerjakan di dunia ini tidak akan pernah lepas dari hisabnya Allah. In kana khairan fa khairun. Kalau amalannya baik, maka balasannya pun kebaikan, pahala dan syurga Allah. Wa in kana syarran, tapi kalau sebaliknya amalannya buruk, maka balasannya pun keburukan, dosa dan neraka Allah Azza wa Jalla. Iyadzan billah. Oleh karena itu hendaknya kita senantiasa memikirkan, senantiasa menjadikan amalan yang kita kerjakan adalah perkara-perkara yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu pasti akan ada hisabnya. Fa may ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar biji sawi, dia pasti akan melihat balasannya. Ya. Wa may ya'mal mitsqala dzarratin syarriyar. Demikian juga seseorang, siapa yang mengerjakan sebesar biji sawi keburukan, dia pun pasti akan melihat balasannya. Nah, barakallahu fikum. Maka kerjakan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah. Ya, ahlu sunnah adalah orang yang senantiasa gigih beribadah, juga gigih thalabul ilmi, ibadah diiringi dengan ilmu sehingga tidak terjatuh ke dalam kebid'ahan. Yang beribadah hanya modal semangat tanpa ilmu, tanpa dasar, terjatuh ke dalam perkara-perkara yang menyimpang. Nah, jangankan yang wajib, ya, yang sunnah dikerjakan. Apapun itu yang datang dari syariat dikerjakan. Itulah ahlus sunnah. Maka jangan aku ahlus sunnah kalau masih meninggalkan yang wajib. Ahlus sunnah itu jangankan yang wajib, yang sunnah semangat untuk mengerjakannya. Tapi ada ahlus sunnah, mengaku ahlus sunnah, jangankan yang sunnah, yang wajib masih dia tinggalkan. Ini gimana ahlus sunnah? Ya. Yang wajib saja masih dia tinggalkan. Nah. Barakallahu fikum. Qala al-hisab sabitun bil kitabi wa sunnati wa ijma'il muslimin. Masalah hisab ini tetap, ya. Atau ditetapkan dengan dalil kitab, dalil sunnah dan juga ijma' kaum muslimin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ilaina iyabahum." Sungguh kepada kamilah mereka kembali. Summa inna alaina hisabahum. Sungguh kepada kamilah atau atas kamilah yang menghisab mereka. Al-Ghasyiyah ayat 25 sampai 26. Ya, kita semua pasti akan kembali kepada Allah. Dan kita semua pasti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah atas semua yang kita kerjakan, kebaikan ataupun keburukan. Pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita punya catatan-catatan yang di dalamnya ada kebaikan, ada keburukan. Maka janganlah ridho ketika hari-hari kita diisi dengan keburukan dan kemaksiatan. Kenapa? Karena kita pasti akan melihatnya. Dan alangkah meruginya tatkala Allah tampakkan nih catatanmu tetapi penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan keburukan, penuh dengan kesia-siaan. Ikhwani fil din rahimani wa rahimakumullah. Maka manfaatkan waktu untuk kebaikan, ya. Karena waktu yang tidak dimanfaatkan untuk ketaatan akan digunakan dalam dua hal. Waktu yang tidak digunakan dalam ketaatan maka akan dia gunakan untuk satu dari dua hal, maksiat atau kesia-siaan. Silakan tanya pada diri masing-masing. Kita punya waktu luang, ya. Kalau tidak digunakan untuk ketaatan, untuk zikrullah, untuk amalan soleh. Maka kalau enggak mengerjakan maksiat, yang dikerjakan apa? Kesia-siaan. Ya, barakallahu fikum. Maka duduknya kita di majelis ilmu Di sisi kita sedang beribadah kepada Allah, di satu sisi kita sedang menuntut ilmu agar menghilangkan kebodohan dari kita, kita pun sedang memanfaatkan waktu dengan baik. Coba kalau kita enggak hadir kajian, di rumah paling tidur. Di rumah paling jalan-jalan. Di rumah main HP, habis waktu. Tapi kalau duduk di majelis ilmu, meskipun kita duduk saja mendengarkan, enggak menghafal, ya, enggak mencatat, tapi kita mendengarkan, minimal kita sudah duduk tempat di tempat yang malaikat di situ mengepakkan sayapnya, mendoakan untuk para penuntut ilmu, memanfaatkan waktu dengan baik. Maka para ulama mengatakan, jangan pernah putus asa dari thalabul ilmi. Duduknya engkau di majelis ilmu meskipun tidak mencatat, meskipun hanya sebatas mendengarkan, itu kebaikan yang banyak. Itu sungguh kebaikan yang besar. Kemudian beliau mengatakan tadi, karena waktu yang tidak digunakan untuk ketaatan, maka akan dia kerjakan untuk satu dari dua keadaan. Maksiat atau kesia-siaan. Ya. Barakallahu fikum. Walau ada pun dalil dari sunnah, bahwa Nabi SAW senantiasa berdoa di bagian sholatnya, Allahumma hasibni hisaban yasiro. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Kata hisab, ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Maka tatkala Nabi SAW berkata demikian, atau menganjurkan para sahabatnya untuk berdoa dengan doa ini, Allahumma hasibni hisaban yasiro. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Faqalat Aisyah radhiyallahu anha. Bertanyalah istri beliau, Ummul Mukminin Aisyah, sungguh Allah telah meridainya. Mal hisabul yasir, apa itu hisab yang mudah ya Allah? Engkau berdoa, ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Apa itu hisab yang mudah? Apa maksudnya? Qala, maka Rasulullah menjawab, ayang dzura fi kitabihi, seseorang melihat catatannya. Seseorang melihat catatannya. Ya, mungkin dia melihat sekian banyak dosanya. Fayatajawazu anhu, kemudian dia dimaafkan. Kemudian dia dimaafkan. Hadis rawahu Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya. Coba bayangkan ketika seseorang sudah dihadapkan nih catatan keburukanmu, dosamu, maksiatmu tercatat lengkap semuanya. Ucapanmu, dustamu, gunjinganmu, gibahmu semuanya tercatat. Binasa saya. Betapa banyak dosa saya. Betapa banyak catatan keburukan saya. Tapi kemudian Allah mengampuni dosanya. Engkau diampuni. Gimana perasaannya? Sangat bahagia sekali. Maka demikianlah sepantasnya kita berdoa kepada Allah. Allahumma hasibni hisaban yasiro. Ketika duduk di antara dua sujud, setelah kita berdoa, Allahumma a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kata Rasulullah, falyad'ullaha masya'a. Berdoalah kepada Allah sesukanya. Maka kita gunakan waktu ini untuk doa yang baik. Kebaikan dunia ataupun kebaikan akhirat. Allahumma hasibni hisaban yasiro. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Atau ketika sujud. Ya, baik sujud rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat terakhir. Selama masih ada kesempatan, maka gunakan untuk doa ini. Mudah, ringan, pendek. Allahumma hasibni hisaban yasiro, pasti hafal insyaallah. Ya. Gimana kalau imamnya sudah bangkit dari sujud? Ya karena kita makmum harus mengikuti imam, angkat kepalanya, jangan terus-terusan berdoa. Ada orang yang kalau imam sudah bangkit dia masih sujud, katanya ngapain berdoa? Ya itu kalau antum sholat sendiri bebas mau seperti apa. Kalau imamnya sudah bangkit, angkat, enggak boleh ya. Terus-terusan menunda lama dari gerakan imam, karena itu bentuk penyelisihan terhadap imam. Ya. Barakallahu fikum. Ini makna dari hisaban yasiro, yakni ketika seseorang melihat catatannya, banyak keburukannya, tapi kemudian Allah mengampuni dosanya. Nah. Qala wa ajma'al muslimuna ala thubutil hisab yaumil qiyamah. Kaum muslimun ya, sepakat akan adanya hisab pada hari kiamat, akan adanya hari pembalasan pada hari kiamat. Qala wa sifatul hisab lil mu'min. Hisab terbagi dua. Ada hisab bagi orang mukmin, ada hisab buat orang-orang kafir dan sejenisnya. Adapun hisab, ya, sifat hisabnya orang-orang mukmin yaitu annallaha yakhlu bihi fayuqarriruhu bidzunubi. Allah berduaan dengan hambanya yang sedang dihisab tadi, fayuqarriruhu bidzunubi, kemudian Allah menyebutkan dosa-dosanya, kamu berbuat ini, kamu berbuat ini, kamu berbuat ini, ya, yang di, ada yang diikrarkan oleh hamba, ya Allah benar Allah saya melakukan itu, ya. Ada juga yang diingkari, enggak ya Allah saya enggak melakukan itu, tapi kemudian bersaksi tangannya, bersaksi kemaluannya, kadzabta laqad fa'alta kadza innaka minal kadzibin, ya, kamu berdusta, ya, sungguh kamu telah melakukan ini, ya. Jadi mau mulutnya bilang enggak saya enggak melakukan, ya, Allah menggerakkan, Allah menjadikan bicara anggota tubuh yang lainnya. Nah, kulitnya berbicara, tangannya berbicara, semua anggota tubuh yang dia gunakan untuk maksiat berbicara. Nah, hatta idza ra'a annahu qad halak, sampai ketika orang mukmin tadi merasa dirinya sudah binasa karena banyaknya dosa yang dia kerjakan ketika di dunia, qala Allahu lah, maka Allah taala berfirman, satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiru halakal yaum. Sebagaimana dahulu aku telah tutupi dosamu di dunia, maka aku ampuni dosamu pada hari ini. Oleh karena itu ya ikhwah, jangan kita berbangga dengan dosa. Karena ketika kita berbangga dengan dosa, itu maknanya kita telah membuka hijab yang telah Allah tutupi. Berbangga dengan dosa itu maknanya telah merobek hisab satar atau hijabnya Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Satartuha 'alaika fid dunya, aku telah tutupi dosamu di dunia." Ya. "Wa ana aghfiru halakal yaum, dan hari ini aku ampuni dosa-dosamu." Nah, maka di dalam hadis disebutkan, hadis riwayat Muslim, Bukhari Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu dzanbin mu'afa illal mujahirin." Semua dosa diampuni. Ya. Kalau memang dia sudah bertaubat, illal mujahirin, kecuali ya dosanya orang-orang yang menampakkan, berbuat dosa dengan menampakkan. Wa inna minal mujahara, di antara bentuk penampakan itu adalah seseorang berbuat dosa di malam hari dan Allah telah menutupi dosanya, tapi yusbih, di pagi hari dia berkata, ya fulan amiltul barihah kada wa kada, ya fulan semalam saya begini-begini, semalam saya jalan dengan si fulana begini dan begitu, dengan bangganya dia ceritakan, padahal malam harinya sudah Allah tutupi, dengan harapan dia berdoa memohon ampun, menyesali perbuatannya semalam, tapi kemudian di pagi hari dia ceritakan kepada orang lain, berbangga dengan dosanya. Kullu dzanbin mu'afa illal mujahirin, setiap dosa itu diampuni kecuali dosanya orang yang mujahirin, menampakkan dosanya. Siapa? Di antara bentuk penampakan itu, ya tadi, malam harinya berbuat dosa, enggak ada yang tahu kecuali hanya dia dan Allah, tapi pagi hari dia ceritakan kepada orang lain, semalam saya berbuat ini dan itu. Nah, maka ansahu nafsi wa iyyakum, kita dulunya bukan orang baik. Kita di antara kita mungkin dulunya bukan orang baik, pernah berbuat dosa, pernah berbuat maksiat. Enggak perlulah diceritakan, curhat ke temannya, "Oh, dulu saya ini suka ke diskotik, suka main perempuan, suka begini. Oh, dulunya saya suka peminum khamr, dulu saya begini, sekarang alhamdulillah sudah hijrah." Enggak ada manfaatnya. Apa manfaatnya menceritakan aibmu dahulu? Allah sudah tutupi, kenapa engkau buka lagi? Cukup alhamdulillah atas hidayah Allah, saya sudah kenal sunnah, saya kenal dakwah salaf, sekarang saya bisa memperbaiki diri, menutupi kekuranganku dahulu. Enggak perlu diceritakan. Ya, barakallahu fikum. Dan demikian ketika antum bertanya tentang suatu permasalahan, tidak perlu juga menceritakan tentang diri antum, pakai kiasan orang lain. Sebagai contoh, ya, seseorang mungkin dahulunya pernah berbuat zina dan hamil, maka bertanyalah secara umum, "Ya Ustaz, bagaimana hukumnya ketika ada seorang laki-laki berzina dengan perempuan, kemudian lahir anak dari perzinahan tersebut, dinisbahkannya kepada siapa?" Dijawab sama ustaznya, kepada ibunya. Sebagaimana hadis Nabi, al-walad lil-firas walil ahiril hajar, anak itu dinisbahkan kepada ibunya, dan pezinah laki-lakinya hajar, batu, yang ini gak dapat apa-apa. Cukup secara umum dikiaskan tentang orang lain. Jangan, "Ustaz, dahulu saya pernah berzina sama perempuan, kemudian hamil di luar nikah, terus anaknya dinisbahkan kepada siapa? Kepada saya apa kepada perempuan yang saya zinahi?" Gak perlu. Cukup ya berbicara tentang secara umum. Jangan menyebutkan diri kita ketika bertanya. Ketika antum menyebutkan nama, maka maknanya antum membuka aib antum sendiri. Barakallahu fikum. Ya, atau contoh lain, ketika ada masalah dengan rumah tangga, cukup berbicara, bertanya tentang bagaimana kalau ada seorang suami berbuat begini kepada istrinya dan seterusnya, apa hukumnya? Jangan menceritakan saya sedang ribut sama suami saya, ribut dengan istri saya, kemudian saya begini, gimana itu hukumnya? Tidak perlu, cukup sampaikan secara umum, ya, bagaimana hukumnya kalau ada orang begini dan begitu. Selesai. Nah, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah. Jika ada kesalahan maka datangnya dari syaitan. Dari saya dan syaitan. Astagfirullah wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.